kita masih menggunakan kata yang tersusun dari ha, mim, dan dal. Dan semua kata ini memiliki akar makna yang sama, yakni tidak jauh dari arti pujian. Contohnya pada Al-Fatihah. Kita membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdu memiliki arti segala puji bagi Allah. Kemudian kita sering mendengar istilah tahmid. Ada unsur ha, mim, dan dal pada kata tersebut. Dan kata ini maknanya tidak jauh dari kata pujian. Tahmid adalah istilah untuk zikir dari Alhamdulillah. Kemudian, nama Rasul kita, Nabi kita yang mulia, Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Muhammad. Ada unsur ha, mim, dan dal, yang artinya orang yang dipuji atau terpuji. Kemudian Rasulullah juga dinamai dengan Ahmad. Juga ada unsur ha, mim, dan dal pada kata tersebut. Dan kata Ahmad ini, maknanya adalah orang yang paling terpuji. Kemudian nama-nama Islam yang sering digunakan oleh kaum muslimin seperti Hamid yang maknanya adalah orang yang memuji, Mahmud yang artinya orang yang dipuji, dan ada pula yang bernama Hamdi yang maknanya adalah pujianku. Ada unsur ha, mim, dan dal pada kata tersebut. Kita bisa melihat bahwa untuk kata ha, mim, dan dal memiliki banyak sekali variasi kata. Dan inilah yang dibahas di dalam ilmu sharaf. Kesimpulannya, ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari susunan kalimat, baik harokatnya maupun letaknya. Adapun ilmu sharaf adalah ilmu yang mempelajari perubahan bentuk kata dari suatu bentuk ke bentuk yang lainnya. Ilmu nahwu dan ilmu sharaf sering disebut oleh para ulama dengan istilah ilmu alat. Karena memang ilmu ini adalah alat atau kunci untuk membuka cakrawala Islam dan mempelajari seluruh cabang ilmu Islam. Tidak mungkin kita bisa mempelajari tafsir dengan baik kecuali setelah kita memahami bahasa Arab. Tidak mungkin kita bisa memahami hadis Rasulullah dengan baik kecuali setelah kita mempelajari bahasa Arab. Tidak mungkin kita bisa memahami lautan ilmu yang luas dari para ulama yang kita jumpai pada kitab-kitab mereka kecuali setelah kita mempelajari bahasa Arab. Jadi benarlah perkataan seorang penyair yang mengatakan bahwa An-nahwu awla awalan ayyu'alama idil kalamu dunahu layufhama. Ilmu nahwu yang mencakup ilmu sharaf adalah ilmu pertama yang paling utama untuk dipelajari. Karena perkataan Allah dalam Al-Quran, perkataan Rasulullah dalam hadis, perkataan ulama dalam kitab-kitabnya tidak dapat dipahami kecuali setelah kita mempelajari ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kemudahan untuk mempelajari ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Demikian pelajaran kita yang pertama, semoga apa yang saya berikan bermanfaat untuk semua. Wassallallahu ala Nabi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.